Semua bisa terbuka, tapi tetap harus ada titik misteri. Karena itu yang membuat fun hidup. Kemarin kita sudah sempat ngomong tentang data, informasi, pengetahuan, insight, wisdom. Nanti di-review lagi, di-link videonya kalau apa namanya lupa. Jadi saya tambahi komponen lagi. Kemarin kan ketika kita ngomong tentang pengetahuan, bagaimana transformasi dari informasi menjadi pengetahuan adalah kemampuan manusia untuk menggunakan informasi untuk memecahkan masalah. Itu kemudian menjadi pengetahuan. Memecahkan masalah di dalamnya, dalam lingkar itu kan ada strategi, ada keputusan yang harus diambil, ada kemampuan mengukur logistik, kemampuan membaca timing, dan seterusnya. Nah, ini kalau sudah kemudian ngomong tujuan dan strategi, kita harus lihat ke belakangnya betapa penting, apa yang mendasari itu semua. Kalau kita ngelihat ke belakang, semua pengetahuan yang mengandung strategi apa dan segala macam itu tadi berdasarkan pada informasi. Informasi berdasarkan pada apa? Berdasarkan data. Nah, mungkin concern-nya di sini. Kalau data terbuka semuanya, kita jadi seperti telanjang nih. Orang akan sangat mudah kemudian membaca kita, membuat strategi kepada kita karena terbuka, enggak ada yang rahasia nih. Bahkan, nah ini jadi nanti belok nanti kalau saya ngomong tentang apa laci kosong, pentingnya laci kosong di manusia itu. Ya, semua bisa terbuka, tapi tetap harus ada titik misteri, kan gitu. Karena itu yang membuat fun hidup. Saya kembali ke kedaulatan data. Concernnya mungkin itu, sepemahaman saya. Kedaulatan data itu nanti jadi kita telanjang di depan mata orang nih. Padahal kita sendiri tidak tahu data kita, orang malah lebih tahu data kita, kita akan dengan mudah dikontrol kalau datanya tidak ada di kita. Walaupun tidak sesederhana itu juga ya, tidak semua data bisa ditangkap dengan tangible, ada data-data intangible, apalagi sistem dinamik. Ya. Kalau ngomong society itu kan sistemnya dinamik. Data sekarang bisa kadaluarsa, satu jam kemudian juga bisa nih. Tapi tetap ada bahayanya loh, lebih, ada data itu lebih bisa bikin potret yang lebih jelas, walaupun datanya kadaluarsa, walaupun dibandingkan dengan tidak ada data sama sekali. Tidak ada data, kita nggak bisa bikin potret. Ada data, walaupun kadaluarsa, kita bisa bikin potret, walaupun tidak akurat. Kalau datanya sangat akurat, kita bisa bikin potret yang sangat akurat. Nah, itu kedaulatan data, concernnya di situ sepertinya, sepemahaman saya. Jadi, bagaimana kok kita jadi telanjang di depan mata orang? Sing aneh gini kemudian. Kata kita itu seberapa? Pertanyaan kita itu lingkar seberapa? Karena kita itu bisa persubdivisi dari departemen. Bisa kata kita itu dari satu departemen. Kita itu satu negara. Kita itu satu manusia muka bumi. Nah, ini kompleks kemudian. Ini berhubungan dengan kepentingan. Kalau kita pernah dengar yang namanya ego sektoral, bisa dipakai. Ya misalnya Departemen A tidak mau membagi datanya kepada Departemen B karena ini data kita, ini kedaulatan data dan seterusnya. Loh, kalau kitamu belum Indonesia, nah itu juga masalah lagi nih. Kedaulatan data juga harus disertai dengan kita yang benar nih. Ngomong kita pada konsep kita itu lagi-lagi variabel tuh. Ada orang yang sama sekali tidak mau pakai Google karena dia, data kedaulatan dataku ini enggak mau aku diambil, enak aja dia bisa ngeliat semuanya aku. Yang orang lain gini, Google ngapain ngeliat kamu, ada 7 miliar orang di dunia, ngapain Google ngamatin kamu, emang kamu siapa? Dua-duanya valid, ini perbedaannya pada konsep kitanya itu siapa, aku itu siapa, menghargainya itu seberapa, dan seterusnya. Menurut saya seperti semua hal, hampir semua hal ya, bahwa ada pedang dua mata di sini. Kedaulatan data itu penting menurut saya. Tapi juga tidak kalah penting untuk mereview ulang kita itu siapa sih? Karena takutnya kedaulatan data yang tidak tepat skalanya justru menghambat progres. Kalau sama pasangan, misalnya kalau sama orang serumah, antar departemen, masuk kedaulatan data. Harusnya kan komprehensif data justru. Saling membuka satu sama lain agar terjadi big data yang jelas nih kalau klasternya senegara. Yono jono ego sektoral. Tapi kalau antar negara, oke, kita bisa masih ngomong kita ini masih identitas negara nih, makanya antar negara harus penting karena negara satu bisa memakan negara lain. Oke, kita ambil garis di situ misalnya. Tapi yang lebih besar lagi, ngapain kita tutup-tutupan? Yang penting kebaikan bersama. Ya, ayo kita untuk membangun bersama, datanya dibuka bareng-bareng. Yaitu kalau ada optimis di bahwa semua orang pengen, memang pengen membangun kemanusiaan ya. Dan itu kan perlu kita pertanyakan lagi. Saya nggak bisa ngomong mana yang paling benar, karena itu bukan, karena ini masuk kepada banyak pendapat, banyak asumsi, banyak kepentingan, dan banyak tujuan. Dunia itu seperti novel yang ditulis oleh 7 miliar orang. Pendapat satu orang tuh, saya nggak ngomong nggak penting, tapi pasti suaranya tidak sekeras itu. Yang perlu paling kita perhatikan terhadap kedaulatan data, kembali lagi adalah kesadaran limitasi, bahwa itu penting. Tapi itu juga mengandung, membuka pertanyaan berikutnya. Seberapa nih yang harus berdaulat nih? Lingkarnya kita itu seberapa? Baru bahas itu aja belum, apalagi actionnya nanti. Karena secara faktanya, kalau mau ngomong data internet, kita nggak bisa lepas dari network global. Lebih dari itu, obrolan teknis tentang kedaulatan data. Itu masalah kompleks, nggak bisa diomongin 10 menit itu. Tapi menarik untuk dieksplor lebih lanjut. Dari yang tadi saya bahas dari angle sudut pandang filosofinya dulu, sudut pandangnya dulu. Baru berikutnya ada teknisnya. Bukan untuk saya menjawab, saya men-trigger, monggo anak muda, monggo yang merasa berhubungan langsung dengan data. Di sini konteksnya adalah data internet. Kita bahas bareng-bareng bagaimana paling efektif, paling optimal, meminimalisir resiko, tapi juga memaksimalkan potensi untuk membuat data ini menjadi bermanfaat, nggak cuma data, apalagi cuma informasi, tapi bisa menjadi pengetahuan untuk memecah masalah kita bersama. Monggo.